Mitra bisnis dalam ujian akhir nasional atau UAN kemarin, ada 267 sekolah setingkat SMA yang memiliki tingkat kelulusan 0%, dan sekolah tersebut mayoritas berada di daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan sebagainya. Karena masih besarnya perbedaan pemerataan kualitas pendidikan itu, muncul wacana agar UAN tidak dilakukan dengan standar Jakarta. Karena tidak mungkin menyamakan kualitas pendidikan di Jawa dengan di NTT atau Maluku. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan mantan anggota DPR, Profesor Dimyati Hartono. Pak Dim, bagaimana komentar Anda? Selama itu dilakukan parsial, sepotong-sepotong, tidak akan berhasil. Karena harus secara integral dilakukan, dan ini hanya bisa. Ya, lebih baik sedikit mungkin, ya, tidak lebih jelek. Tetapi untuk menuju seperti kemajuan yang dicapai di Singapura, di Malaysia, itu tidak mungkin. Karena sumber utamanya ada pada filosofi yang bersumber pada undang-undang dasar. Undang-undang dasarnya tidak dipakai sebagai acuan yang benar. Nah, coba sekarang, bagaimana undang-undang dasar menetapkan pendidikan harus 20%? Pendidikan kok ditentukan kuantumnya? Yang mestinya ditentukan itu kualitasnya. Alasan oleh karena kondisi ekonomi kita sekarang lagi jelek. Itu ditentukan di dalam konstitusi, undang-undang dasar. Bagaimana kalau satu ketika ekonomi kita 5 tahun lagi misalnya bagus dan kita bisa memberikan 40%? Kan berarti harus merubah konstitusi. Nah, ini termasuk permasalahan pokok yang membuat Indonesia tidak benar ini adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu harus di-restore. Udahlah, kalau sekarang biar aja lah berjalan asal tidak lebih terpuruk aja. Perbaikan baru hanya bisa dilaksanakan nanti the new government, new. Sistem pendidikan nggak pas ya, Pak? Pemerintah menempatkan prioritas dari pendidikan ini kurang pas karena lebih mengutarakan pembangunan-pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik, sedangkan pembangunan sumber daya manusianya kurang diperhatikan. Kita bisa lihat Singapura dibanding dengan Indonesia. Dan ini yang sering dipakai excuse mengambil kebijakan di Indonesia. Kalau tidak berhasil, ya kan Indonesia besar, penduduknya banyak. That is not correct. Nah, Singapura tahu persis apa yang dibutuhkan. Dia hanya punya manusia, sumber daya manusia itu ditingkatkan kualitasnya. Akibatnya apa? One small island yang namanya Singapura cuma sebuah pulau kecil. Dia pengaruhnya bukan hanya di tetangganya yang dekat. Indonesia 17.584 pulau, pengaruhnya Singapura merata ke situ. Sampai pada tingkat pemerintahan. Coba bayangkan, masa negara besar seperti ini, kan kita harus tahu Singapura itu tidak bisa mengembangkan diri karena wilayahnya kecil. Karena kita sendiri kecil dalam polisi kita. Jadi persoalan kependidikan itu harus ada sebuah integrated. Membenahinya harus integral ya Pak? Indonesia tidak bisa diperbaiki cuma sepotong-sepotong, termasuk dalam pendidikan. Indonesia saat ini membutuhkan sebuah pemikiran konsep dasar yang menyeluruh dan itu saya beri nama restorasi Indonesia. Termasuk di dalamnya harus ada restorasi pendidikan Indonesia. Demikian Dimyati Hartono dan saya Rizal Andika.